Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, pada sesi yang pertama ini, kita akan sedikit menyinggung apa yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang gambar-gambar makhluk bernyawa yang diperbolehkan di dalam syariat karena keadaan darurat syar'i. Apa saja kemarin? Misalnya, yaitu gambar foto pada kartu identitas, misalnya pada KTP, ya, kartu tanda penduduk, atau pada gambar foto yang ada pada paspor. Ini juga sifatnya darurat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Begitu juga beliau menyebutkan di antaranya adalah foto yang ada pada rukhsah qiyadah atau rukhsah siyaqah, surat izin mengemudi, SIM, ya. Demikian yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang perlu untuk kita pahami dan perlu untuk kita ketahui bersama, bahwasanya keadaan darurat khusus pada SIM, ya, surat izin mengemudi, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu jami'an, keadaan darurat ini khusus bagi rijal, khusus bagi kaum pria. Keadaan darurah syar'an, keadaan darurat syar'i yang memperbolehkan, ya, foto ditempelkan pada surat izin mengemudi atau SIM, keadaan darurat ini hanya berlaku pada rijal, kaum pria. Adapun kaum nisa, maka tidak diperbolehkan dan tidak berlaku hukum darurah, tidak berlaku hukum darurat bagi kaum nisa, ya, sehingga hukumnya tidak boleh secara syar'i seorang wanita memaksakan diri untuk mengurus SIM, ya, yang hal itu berkonsekuensi dia untuk menjalani berbagai proses, termasuk diantaranya adalah difoto wajahnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di dalam salah satu fatwa beliau, ya, yang dikumpulkan di dalam suatu kitab yang namanya Al-Muntaqa, ya, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau ditanya tentang hukum mengemudi mobil, ya, dalam fatwa ini beliau ditanya tentang hukum mengemudi atau menyetir mobil bagi kaum wanita. Maka beliau menjelaskan berbagai illah, sebab dan alasan hukum yang menjadikan hukum mengemudi atau menyetir mobil bagi kaum wanita adalah dilarang dan diharamkan secara syar'i, walaupun memang yang namanya menyetir atau mengemudikan mobil itu secara asal hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Tapi di dalam kaidah syariat, ketika suatu perkara yang mubah, yatarattab alaihi mafasid katsirah fa hurrimat. Suatu perkara yang mubah yang mengantarkan kepada perkara-perkara atau mafsadah, ya, atau jika perkara mubah itu mengantarkan kepada perkara yang haram, maka perkara yang mubah tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Ya, taib. Sehingga beliau ketika ditanya, beliau menjelaskan berbagai mafasid, kerusakan-kerusakan atau keharaman-keharaman yang terjadi ketika seorang wanita menyetir mobil. Di antaranya adalah beliau mengatakan, wali anna qiyadatas sayyarati tahujuha ila talabi rukhsati qiyadatin. Karena ketika seorang wanita itu menyetir mobil atau mengemudikan mobil, yang demikian ini mengharuskan dia untuk, ya, mendapatkan rukhsah qiyadah, surat izin mengemudi. Ini konsekuensinya. Kalau dia enggak ngurus surat izin mengemudi, dosa juga. Ya, karena pemerintah mengharuskan bagi orang yang menyetir mobil maupun sepeda motor, ya, walaupun ini fatwa beliau berbicara tentang hukum menyetir mobil, namun tentunya juga menyangkut hukum mengemudikan sepeda motor. Karena di negara kita yang namanya mengemudikan sepeda motor juga wajib membawa atau memiliki SIM. Kalau dia enggak pakai SIM, dosa juga. Karena apa? Melanggar peraturan pemerintah, sehingga dia menyelisihi salah satu prinsip dasar Ahlussunnah, apa? Ta'atu waliil amr muslimin. Menaati pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Taib, kata beliau, karena mengemudikan atau menyetir mobil itu mengharuskan seorang wanita untuk mendapatkan surat izin mengemudi, ya. Wa hadza yahujuha ila taswir. Dan hal ini mengharuskan dia untuk mau difoto, ya. Kalau dia mau cari surat izin mengemudi, ya harus difoto. Ada enggak SIM yang enggak ada fotonya? Ada SIM yang enggak ada fotonya? Tayib, tidak ada. Sepakat, ya. Wa hadza yahujuha ila taswir. Ngurus SIM itu mengharuskan dia untuk difoto. Wa taswirun nisa hatta fi hadhihi alhalah yuhram. Dan hukum, ya, memfoto wanita sampai pada kondisi yang seperti ini, maksudnya dalam kondisi untuk bisa mendapatkan SIM, yuhram, diharamkan. Lima fihi minal fitnah. Jadi di sini kita tahu, ya, hukumnya bukan darurat. Karena kalau wanita difoto itu secara syariat hukumnya diharamkan. Ya, diharamkan. Beda kalau KTP. Kalau KTP semua penduduk wajib mendapatkannya. Tapi kalau SIM, kira-kira ditangkap enggak atau dipenjara enggak kalau seseorang wanita enggak punya SIM misalnya? Ya, atau kena sanksi atau denda? Tidak jawabannya, ya. Sehingga tidak darurat hukumnya. Tidak masuk ke kategori darurat syar'i, karena di dalam, ya, foto wanita itu lima fihi minal fitnah wal mahadir al-azimah. Karena di dalam foto wanita itu terdapat fitnah dan kerusakan-kerusakan yang besar. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah fatwa para ulama rahimahumullah terkait hukum ini, ya. Jadi di antara illah diharamkannya wanita untuk mengendarai mobil, dan juga termasuk karena illah ini juga terdapat pada mengendarai sepeda motor, ya. Karena dalam kaidah syariat terdapat kaidah yang bunyinya al-hukmu yaduru ma'a illati subutan wa adaman. Hukum syar'i itu, ya, berkisar, atau hukum syar'i itu sabit, bisa muncul ketika ada illahnya. Hukum syar'i itu bisa muncul ketika adalah illahnya, sebab hukumnya. Ketika ada sebab hukum, ya, suatu hukum ada sebabnya, sebabnya sudah ada, maka hukumnya juga akan berlaku. Demikian, ya. Maka diantara illah diharamkannya wanita untuk mengendarai mobil adalah hal itu mengharuskan dia untuk mengurus SIM, dan kalau mengurus SIM harus mau difoto, dan inilah perkara yang diharamkan secara syar'i dan tidak termasuk kondisi yang darurat. Maka begitu pula ketika seorang wanita mengendarai sepeda motor mengharuskan dia untuk mengurus SIM, yang itu mengharuskan dia untuk mau difoto ketika melakukan pengurusan SIM tersebut, sehingga ini diharamkan secara syar'i. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini merupakan nasihat bagi kita semua, terkhusus bagi para aba, ya, kita kaum pria sebagai pemimpin rumah tangga, kita bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh istri-istri kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, dan khitabnya ini adalah kepada kaum pria. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari neraka, ya. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam dosa, ke dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya kelak di hari kiamat tentang apa yang dipimpinnya. Farajulun ra'in mas'ulun an ahli baiti. Maka seorang pria, dia adalah pemimpin dan akan ditanya kelak tentang keluarganya, istri dan anaknya, ya. Demikian, maka ini nasihat bagi kita semua, hendaknya kita memperhatikan hal ini dan jangan sampai hal itu menimpa, terkhusus dalam permasalahan ini, menimpa keluarga kita. Taib. Jadi ini sekalian sebagai nasihat bagi kita semua, semoga bisa dipahami dengan baik. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesai dari pembahasan hukum atau jenis-jenis gambar makhluk bernyawa yang diizinkan di dalam syariat karena darurat, berikutnya kita akan membahas tentang hukum gambar makhluk bernyawa itu di untuk edukasi. Bagaimana hukum menggunakan gambar makhluk bernyawa untuk edukasi, ya, untuk pendidikan. Kita akan baca beberapa fatwa ulama terkait dengan hal ini. Baik. Yang pertama adalah fatwa dari Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya tentang hukum menggunakan film kartun, ya, film kartun, menonton film kartun yang film kartun itu berisi pendidikan Islami, ya, di sini disebutkan, kita baca pertanyaannya, ma hukmu tamthil ahdathit tarikh al-islami fi aflamin kartuniyah lil atfal, bagaimana hukumnya menggunakan film kartun, ya, untuk menggambarkan atau mengajarkan kepada anak-anak tentang peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam Islam. Ya. Jadi film kartun, tapi bukan, ya, itu isinya untuk mengajarkan edukasi kepada anak-anak. Dalam hal ini adalah untuk mengajarkan bagaimana sejarah-sejarah Islam, ya, bagaimana kisah para nabi atau kisah para sahabat atau kisah para ulama, ya, bagaimana hukumnya. Maka dijawab, ya, perhatikan baik-baik pertanyaannya tadi, bagaimana hukum menggunakan film kartun, yang mana film kartun itu adalah, ya, tak lepas dari yang namanya gambar makhluk bernyawa, digunakan untuk pendidikan anak-anak, pendidikan Islami, ya, yaitu untuk menjelaskan tentang sejarah Islam, ya, untuk menjelaskan sejarah Islam. Maka jawaban dari Syekh Yahya Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala, qala at-tamthilu bid'ah. Beliau mengawali dengan pernyataan ini, at-tamthilu bid'ah, menggambar makhluk bernyawa itu adalah bid'ah hukumnya di dalam agama, terkhusus jika terkait, dikait-kaitkan dengan agama, dikait-kaitkan dengan agama. Kita ingat pertanyaannya tadi apa? Menggunakan film untuk tarbiyah, menggunakan film kartun untuk tujuan tarbiyah, pendidikan anak-anak, dan tarbiyah itu jenis ibadah. Tarbiyah adalah salah satu jenis ibadah. Nah, sehingga secara garis besar kita pahami bagaimana hukum menggunakan gambar makhluk bernyawa untuk tarbiyah, dan tarbiyah adalah jenis ibadah. Kata beliau, at-tamthilu bid'ah, menggunakan gambar makhluk bernyawa terkhusus dalam kondisi yang seperti ini adalah bid'ah. Sawa'un kana lil atfal aw li ghairihim, baik digunakan atau ditujukan untuk anak-anak maupun yang selain anak-anak, orang dewasa, ya. Wal qaul as-sahih an nad'u ila Allah bil wasail allati da'a biha salafun as-salih. Dan pendapat yang benar adalah kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasail, dengan wasilah-wasilah dakwah, perantara-perantara dakwah yang dengannya salafun salihun, kaum salaf berdakwah dengan wasilah tersebut, ya. Dan tidak pernah dikenal atau dinukilkan para salafun salih berdakwah dengan menggunakan gambar makhluk bernyawa, tidak pernah, atau mentarbiyah anak-anaknya dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, tidak pernah dinukilkan yang demikian, ya. Wassahabatu ridwanullahi alaihim, dan juga para sahabat, mereka semuanya salafun salihun dan para sahabat, ma matsalu, tidak pernah menggunakan gambar untuk berdakwah atau untuk mentarbiyah anak-anak. Walakinnahum nasharu dinallahi hatta balagu ila al-muhit gharban wa ila hududissin syarqan. Walaupun demikian, mereka tidak menggunakan gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam dakwah mereka, tapi dakwah mereka barokah, tersebar meluas, ya, sampai mencapai di barat, ya, dan di timur sampai perbatasan Cina. Wa kadzalika minal janub, ya, juga sampai bagian selatan tersebar dakwah Islam ini oleh perantaraan mereka, para salaf dan para sahabat, dan mereka sama sekali tidak pernah menggunakan gambar makhluk bernyawa di dalam dakwah maupun tarbiyah. Naam. Beliau melanjutkan, wal muhim anna as-sahabata ridwanullahi alaihim ma atau bitamtsil wala amarallahu bidzalik bal ja'alallahu dzalika biwasitatil akhbar was-sama. Yang terpenting untuk kita ketahui bahwasanya para sahabat tidak pernah menggunakan gambar makhluk bernyawa di dalam dakwah dan tarbiyah mereka, dan juga Allah tidak pernah memerintahkan yang demikian, memerintahkan berdakwah dengan menggunakan gambar makhluk bernyawa atau dengan tamtsil, ya, dengan ketika tarbiyah, mentarbiyah anak-anak, tidak pernah memerintahkan untuk menggunakan gambar makhluk bernyawa. Bal ja'alallahu dzalika biwasitatil akhbar was-sama. Yang benar, ya, dan yang terjadi, yang waqi', kenyataannya adalah Allah menjadikan dakwah itu bisa tersebar dengan perantaraan akhbar, ya, berita-berita dan as-sama, pendengaran. Intinya apa? Dakwah itu disampaikan dengan tulisan, dengan lisan, enggak butuh yang namanya adanya visual. Bisa dipahami, ya? Jadi enggak perlu adanya gambar-gambar, visual, ya. Nah, ini membantah sebagian anggapan orang kalau ada videonya itu lebih srek gitu, lebih mantap. Kalau kita dengar ustadznya lagi ngisi, kalau cuma dengar suaranya enggak enak, kurang mantap. Tapi kalau kita sambil lihat audionya, lihat mukanya, lihat mimiknya, lihat wajahnya, itu lebih mantap. Ini sebagian, ini adalah syubhatnya orang-orang yang suka berdakwah dengan menggunakan wasilah-wasilah yang seperti ini. Tapi kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, tidak demikian. Allah menyebarkan Islam dan menyebarkan sunnah ini dengan akhbar, dengan berita-berita, dan sama melalui pendengaran. Dengan audio sudah cukup. Nah, faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Beliau berdalil dengan ayat ini, dan jika ada seorang musyrik yang mendatangimu untuk meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar, ya, ayat-ayat Allah dilantunkan. Intinya apa? Dakwah itu bisa disampaikan dengan melalui, ya, as-sama, dengan berita, dengan lisan, dan dengan pendengaran, tanpa perlu adanya audio, tanpa perlu adanya visual atau gambar. Yakni kata beliau, idza sami'a kalamullah fa imma ayyuslim wa yadkhul fid din wa imma ayyaba wa yansarif au yuqtal. Ya, ketika seorang musyrik tadi setelah mendengarkan kalamullah, firman Allah, maka imma dia masuk Islam dan masuk ke dalam agama ini, atau dia ya'ba, enggan, ya, dan berpaling, dan hukumnya adalah, konsekuensinya adalah dia diperangi. Dan ini adalah hadzar ra'yi fihi lil imam, ini adalah kebijakannya pemimpin, kebijakannya pemerintah kaum muslimin. Al muhim, sekali lagi yang penting, yang terpenting, yang penting untuk kita ketahui, annallaha azza wa jal ja'alas sama' wal ghaya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pendengaran ini adalah, ya, wasilah yang utama di dalam dakwah dan di dalam menerima dakwah, termasuk di dalam tarbiyah, ya, di dalam tarbiyah, karena tarbiyah adalah bagian dari dakwah. Allah menjadikan pendengaran inilah sebagai ghayahnya. Wassama wal ghayah fi haqqil arabi alladhi yafham ma'ani al-kalam al-arabi amma fi haqqil ajami falabudda min tarjamati ma sami'ahu min kitabillah. Ya, intinya adalah pendengaran, dengan pendengaran inilah dakwah bisa tersebar, begitu juga tarbiyah. Wasyahid, dan yang syahidnya adalah intinya, annas sama' huwal ghayah wala nahtaju an numatthil lidzalik. bahwasanya pendengaran inilah ya sarana utama untuk berdakwah dan untuk menyampaikan dakwah serta tarbiyah, dan kita sama sekali tidak membutuhkan dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Demikian ya. Dalam kesempatan yang lain juga beliau ditanya, at-taswir atau al-kartun allati fiha irsyadun wa akhlaqun hasanah wa dalalatun ala husnil khuluq, ya, bagaimana hukumnya kartun, film kartun yang di dalamnya terkandung ya cerita-cerita yang baik, ya, digambarkan tentang akhlak-akhlak yang baik. Mungkin di sana ada film kartun yang mengajarkan tentang cara berbakti kepada orang tua, ya, cara berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama muslim atau sebagainya, yang mengajarkan kepada anak-anak tentang akhlak-akhlak yang baik. Apakah yang seperti ini boleh? Maka kata Syekh mengomentari pertanyaan ini, ma fiha hasanah, sama sekali tidak ada kebaikan yang seperti itu. Yani aflamul kartun au ghairuha khairun minha tarkuha. Film-film kartun ya dan selainnya apapun itu, selama ada gambar makhluk bernyawanya, baik di dalamnya terkandung kisah-kisah yang baik, yang lebih baik bagi kita adalah meninggalkannya. Taib. Seperti itu. Pertanyaan yang serupa diajukan pula kepada para ulama yang tergabung pada Komite Fatwa Saudi Arabia, yaitu Al-Lajnah Ad-Daimah. Pertanyaan yang diajukan kepada mereka, ya, nasnya adalah, ma hukmu musyahadati wa syirai aflamil kartun al-islamiyah? Apa hukumnya melihat dan memperjualbelikan film-film kartun islami, ya, bagaimana sebuah perkara yang batil dipoles dengan nama yang menarik, film kartun islami, ada islaminya. Inilah ya bentuk talbis yang sering menjerumuskan orang kepada perkara yang batil, tertipu dengan namanya, ya. Maka yang perlu untuk kita pahami adalah ketika kita menghadapi sebuah fenomena, ya, janganlah kita tertipu dengan namanya, ya. Al-hukmu fil ma'ani wal haqa'iq la bil asma. Hukum itu ditetapkan berdasarkan makna dan hakikat suatu perkara, bukan dengan namanya. Apapun namanya, sebaik apapun namanya, seindah apapun namanya, kalau hakikatnya adalah perkaranya batil, maka batil hukumnya. Walaupun namanya indah, namanya dipoles dengan tambahan islami misalnya, tapi jangan sampai tertipu, ya, karena hukumnya adalah tergantung pada hakikat suatu perkara, bukan namanya. Ya, bagaimana di sini pertanyaannya diajukan, bagaimana hukum melihat dan memperjualbelikan film-film kartun islami? Wa fihi ta'rid qisasan hadifatan wa nafi'atan lil atfal mithlu, ya, di dalam film-film kartun Islam ini terdapat kisah-kisah yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Contohnya apa? Mithlu hadzihim ala birril walidain, mengisahkan tentang bagaimana, ya, pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, ya, dicontohkan dalam film kartun Islami tersebut. Wasidq, ya, mencontohkan tentang atau mengilustrasikan tentang kejujuran. Wal amanah, sikap amanah. Wa ahammiyatis shalah, mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya salat, ya. Coba bagaimana? baik ya, memerintahkan anak untuk sholat, berbakti kepada kedua orang tua, bersikap jujur, bersikap amanah, baik semuanya. Tapi wasilah yang digunakan adalah dengan film kartun. Wa nahwu dzalik wal murad minha an takuna badilan an jihazit tilfaz allati ammat bihil balwa. Ya, dan tujuannya melihat film kartun ini ya, ditontonkan kepada anak-anak, tujuannya adalah sebagai pengganti televisi. Karena ya, hukum televisi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama juga ya, karena hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah, tapi karena di sana terdapat perkara yang haram, sangat banyak kerusakan-kerusakan dan mafsadatnya, maka ya, al-hukmu 'alal ghalib. Hukum suatu perkara tergantung mayoritasnya. Kalau mayoritasnya syar, maka syar. Haramkan televisi. Ya, ini bagaimana menggunakan atau ya, mempertontonkan film-film kartun islami kepada anak-anak sebagai ganti televisi. Nah, dan iskalnya, permasalahan yang ditanyakan adalah di dalam film kartun tersebut terdapat gambar-gambar manusia dan hewan-hewan. Ya, apakah boleh? Maka para ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah hafizahumullahu jami'an menjawab, al-jawab la yajuz bai'u wala syira'u wala isti'malu aflamil kartun. Hukumnya adalah tidak boleh membeli, menjual, maupun menggunakan film-film kartun tersebut. Hukumnya tidak diperbolehkan secara syar'i. Alasannya apa? Lima tashtamil alaihi minas suwar al-muharramah. Karena di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Ya, ini alasannya. Wa tarbiyatul atfal takunu bitturuq asy-syar'iyyah. Lalu bagaimana tata atau cara tarbiyah anak yang benar? Di sini disebutkan wa tarbiyatul atfal takunu bitturuq asy-syar'iyyah. Pendidikan anak atau tarbiyah itu dilaksanakan dengan cara-cara yang disyariatkan. Dengan tata cara yang disyariatkan, yang dibenarkan dan diizinkan di dalam syariat. Minat ta'lim, dengan ta'lim, pengajaran ya. Wat ta'dib, memberikan adab kepada mereka. Wal amr bis salah, memerintahkan mereka untuk salat. War ri'ayah al karimah, dan perhatian yang tinggi kepada mereka. Jadi inilah tarbiyah untuk anak-anak dilaksanakan dengan yang seperti ini, dengan ta'lim ya, belajar di kelas-kelas, di sekolah-sekolah ya, yang syar'i. Kemudian memberikan adab kepada mereka, mengajari mereka adab, bagaimana cara ya, berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang lebih tua, bagaimana bermuamalah dengan orang yang lebih muda, diajarkan kepada mereka. Nah, diperintahkan untuk sholat dan sebagainya. Bukan dengan mempertontonkan kepada mereka film-film kartun yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa yang diharamkan secara syar'i. Demikian ya fatwa para ulama tentang hal ini. Jadi walaupun tujuannya adalah baik, tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan islami kepada anak-anak, tapi ketika kalau caranya yang dilakukan adalah cara yang tidak dibenarkan secara syariat, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan ya. Jadi bukan seperti slogannya atau prinsipnya orang-orang ya, ahlul batil al-ghayah tubarrirul wasilah ya. Ini sebagian syubhat prinsipnya orang-orang ahlul batil, tujuan itu membolehkan semua wasilah yang mengantarkan kepada tujuan itu. Kalau tujuannya baik, semua wasilah yang mengantarkan kepada tujuan yang baik itu boleh, walaupun wasilah itu hukumnya haram. Ya. Nah, yang seperti ini adalah prinsip yang salah. Walaupun tujuannya baik, kalau caranya salah, tidak dibenarkan secara syariat, maka yang seperti itu tetap tidak diperbolehkan, walaupun tujuannya baik. Baik. Demikianlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kehidupan beragamanya. Baik, kita lanjutkan pada sesi yang kedua, kitab Ushulus Sunnah.